Kadung jeru tresnoku kanggo awakmu. Kabeh wis tak kene, malah kowe ngapusi aku. Hati-hati karo pawang cintaku. Tak kawe ketenan kowe karo aku. Saben dino mekur mikir ne awakku. Terima kasih.